saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Jihad itu ada dua macam. Jihad dengan ilmu dan jihad dengan senjata. Lalu, manakah yang lebih utama di antara dua macam jihad tersebut? Jihad dengan ilmu adalah milik orang-orang istimewa dan lebih sangat dibutuhkan. Karena mengatasi pemahaman sesat dan serangan orang munafik hanya dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghludz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Miftah Daris Sa'adah, jihad melawan orang munafik dengan hujjah dan Al-Quran. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad sendiri ada dua macam menurut Ibnul Qayyim di halaman yang sama. Pertama, jihad dengan tangan dan senjata. Ini semua bisa melakukannya. Kemudian yang kedua adalah jihad dengan argumen dan penjelasan. Ini hanya dilakukan oleh pengikut para rasul. Inilah jihadnya orang yang berilmu. Jihad kedua dengan ilmu ini adalah jihad yang lebih utama dilihat dari besarnya manfaat, bekalnya yang banyak, dan banyak musuh yang menantang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang ia keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Dan Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan pula bahwa hadis ini dhaif. Dari sebagian sahabat berkata, jika datang kematian lalu seorang penuntut ilmu berada dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia mati dalam keadaan syahid. Abu Darda berkata, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukanlah jihad, maka ia akal dan logikanya telah salah. Dinukil dari Miftah Daris Sa'adah. Wallahu a'lam, sumber rumaisa.com. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.